اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ ہم لیٹ ہو گئے ہیں، تقریب کی تو اگر سدیکی ترلمبت۔ کل جو تفسیر کی سبق ہمارا جاری تھا، pelajaran kita kemarin sedang berlangsung، اہدنا الصراط المستقیم، itu mengenai اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، itu berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus۔ یہاں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، kata yang digunakan di sini الصراط، الصراط اس کا معنی سیدھے راستے کا ہے، yang artinya adalah jalan yang lurus، جو صاف ہو، yang bersih، اور مستقیم بھی سیدھے راستے کو کہتے ہیں، dan mustaqim juga berarti jalan yang lurus atau lurus۔ اس آیت میں جو دعا سکھائی گئی ہے، jadi doa yang diajarkan di ayat ini نہایت اعلیٰ اور مکمل ہے، sangat tinggi dan sempurna۔ یہ کسی خاص عمر کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک چھوٹے بڑے دینی اور دنیاوی کام کے متعلق ہو سکتی ہے۔ یعنی دعا ini tidak khusus untuk satu pekerjaan tertentu، tapi untuk semua pekerjaan kecil besar dunia dan rohani۔ کیونکہ ہر کام کے پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ یا راستہ ہوتا ہے، karena untuk memenuhi suatu pekerjaan diperlukan cara، جسے اختیار کیا جائے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، yang jika digunakan cara itu akan berhasil۔ اور بعض دفعہ ایک کام کو کرنے کے کئی طریقے نظر آتے ہیں، dan kadangkala untuk melakukan suatu pekerjaan nampak ada beberapa cara، جن میں سے کچھ جائز ہو سکتے ہیں اور کچھ ناجائز، yang dari antara jalan-jalan itu atau cara-cara itu ada yang benar dan ada yang tidak benar، جن میں سے کچھ راستے ہمیں جلدی منزل تک پہنچا سکتے ہیں اور کچھ دیر سے، yang di antara jalan atau cara itu ada yang bisa cepat menyampaikan kita ke tujuan، ada yang lambat menyampaikan ke tujuan۔ یہ دعا کر کے، dengan berdoa seperti ini ہم اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں، kita dapat mencapai tujuan kita، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسے راستے سے اپنے مقصد تک پہنچا، dan kita bisa memohon pada Allah Ta'ala agar dia menyampaikan kita ke tempat melalui jalan جو صاف اور سیدھا ہو، jalan yang bersih dan lurus، اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو، di dalamnya tidak ada sesuatu yang terlarang، اور ہمیں جلد سے جلد ہماری منزل تک پہنچا دے، dan mau disampaikan kami ke tujuan dengan secepat-cepatnya۔ بعض اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ مسلمان ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، ada yang mengajukan keberatan bahwa orang-orang Islam berdoa seperti ini، بلکہ ان کے رسول بھی یہ دعا کرتے تھے، bahkan رسول mereka pun berdoa seperti ini، تو کیا انہیں صراط مستقیم نہیں ملی، apakah mereka belum menemukan jalan yang lurus، جو بار بار یہ دعا مانگتے رہے، yang terus menerus berdoa untuk itu۔ اس اعتراض پر یہ حیرانی ہوتی ہے، keberatan ini mengherankan kita، کیونکہ ہدایت ایسی چیز ہے جو کہیں رکنے کا نام نہیں، karena hidayat adalah sesuatu yang tidak pernah berhenti، یہ آگے سے آگے چلتی جاتی ہے، karena akan terus menerus berderap maju ke depan، اور ہر کوئی اپنے معیار کے لحاظ سے، dan setiap orang sesuai dengan kadarnya، یہ دعا کرتا چلا جاتا ہے، akan terus berdoa seperti ini۔ ہدایت کی کئی منزلیں ہیں، karena petunjuk itu memiliki berbagai etapa atau level، اور ہدایت و عرفان کی راہیں غیر محدود ہیں، sedangkan jalan kebaikan dan petunjuk tanpa batas۔ इसमें कहीं जगह किसी जगह मंजिल नहीं कि जहां ठहरा जाए, karena dan tidak ada satu tempat berhenti di perjalanan. इसलिए तमाम इंसान भी, oleh karena itu setiap orang, और आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, bahkan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ये दुआ करते थे, berdoa seperti ini, और करते रहे, dan terus berdoa demikian, कि ऐ गैर महदूद ताकतों वाले खुदा, वही तुहान yang memiliki kemampuan yang tak terbatas, कोई कितनी भी तरक्की कर जाए फिर भी तरक्की की गुंजाइश उसके लिए बाकी है, yang siapapun yang akan terus maju menujunya tetap masih akan terus tanpa batas, इसलिए जरूरी है कि वो ये दुआ करता रहे, oleh karena itu perlu terus berdoa seperti ini. इससे अगली आयत सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, doa berikut yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. ab jis raste ki humne khwahish ki hai, jalan yang kita inginkan, uski wazahat mein ye darj kiya gaya hai. dua ayat mengabarkan mengenai jalan tersebut, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं, karena orang-orang sebelum kita telah banyak yang lewat, और अल्लाह ताला की तरफ जाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार किए हैं, dan mereka telah memilih berbagai jalan untuk menuju Allah ta'ala. कुछ ने अल्लाह ताला के इनाम पाए हैं, sebagian dari mereka mendapat kurnia dari Allah ta'ala. कुछ ने अपने बुरे अमाल से अल्लाह ताला के गजब को छेड़ा है, sebagian karena keburukan amal mereka menarik kemurkaan Allah ta'ala. और कुछ गुमराह हुए हैं, dan sebagian dari mereka ada yang tersesat. सो हम जिस रास्ते के लिए दुआ कर रहे हैं, karena itu kita berdoa untuk jalan yang kita inginkan. तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसा रास्ता दिखाया जाए, kita menginginkan agar kepada kita diperlihatkan jalan, जो उन लोगों को रास्ता था जिन पर इनाम हुए, yaitu jalan mereka-mereka yang sebelum kita telah mendapatkan kurnia-kurnia. इस लिहाज से जब हम कुरान मजीद को मजीद देखते हैं, oleh karena itu jika kita makin merenungkan Al-Qur'anul Karim, तो हमें सूरत निसा में इसकी मजीद वजाहत मिलती है, maka kita akan bisa mendapatkan kejelasannya atau rinciannya itu di surah An-Nisa. कि वो लोग जिन पर इनाम किए गए वो कौन थे, itu siapakah orang-orang yang telah mendapatkan kurnia-kurnia tersebut. सूरत निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, di dalam surah An-Nisa Allah ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یعنی جب مسلمان اللہ تعالی اور رسول کی حقیقی اطاعت کا حق ادا کریں گے, yaitu jika orang-orang Islam benar-benar secara hakiki mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر انعام ہوا, maka mereka akan bersama atau bergabung dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, yani nabiyon mein, yaitu di antaranya adalah para nabi, siddiqon, shahidon aur salihin mein, yaitu bergabung di antara mereka itu para nabi, para siddiq, para syuhada dan para salihin. Aur yaqinan ye log bahut hi acche saathi hain, dan tentu mereka ini adalah orang-orang teman yang terbaik. इस आयत में मुसलमानों के लिए जो इनामात मुकद्दर हैं, dalam ayat ini inam atau kurnia-kurnia yang ditetapkan untuk orang-orang mukmin, उनका जिक्र है, disebutkan di dalamnya, और अल्फाज भी वही इस्तेमाल किए गए हैं जो सूरत फातिहा में, dan kata yang digunakan adalah kata yang sama seakan dengan yang di dalam surah Al-Fatihah. Yani surat Fatihah mein hum jo dua karte hain, yaitu ketika di surah Al-Fatihah kita berdoa, wo in inamat ke hasil karne ke liye karte hain, yaitu kita berdoa untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut jo is ayat mein mazkur hain, yang terdapat dalam ayat yang baru kita bicarakan, Anisa. Baz log is ayat par ye itraz bhi karte hain, sebagian orang mengajukan keberatan mengenai ayat ini, ke yahan munam alai guruh ke saath hone ka zikr hai, bahwa di dalam ayat ini yang disebutkan hanyalah bersama-sama dengan orang-orang yang mendapatkan kurnia atau nikmat. Unka kehna hai ke yahan ma'a ka lafz istemal hua hai, yaitu digunakan kata ma'a. Isse murad ye hai ke aap nabiyon ke saath ho sakte hain, itu bahwa maksudnya mereka ialah kamu hanya bersama-sama dengan para nabi, kyunke nabuwat to khatam ho chuki hai, karena kenabian telah habis. Agar unki ye baat isi tarah taslim kar li jaye, kalau kata-kata mereka ini kita benarkan, to iska ye matlab bhi hoga, maka artinya akan demikian juga, ke tum nabiyon ke bhi saath hi ho sakte ho, bahwa kalian memang bisa bersama nabi, isi tarah siddiqon shahidon aur salihin ke saath bhi, begitu juga akan bersama orang siddiq, syuhada dan salihin. Aur jis tarah is ummat mein nabi nahi ho sakega, dan kalau di dalam umat ini menurut kalian nabi tidak bisa datang lagi, is ummat mein siddiq, syahid aur salih bhi nahi ho sakega, maka tentu di dalam umat ini pun tidak akan ada siddiq, syahid dan saleh. Yani agar Allah Taala ki sabse badi nemat nabuwat ko khatam kiya jaye, yani kalau nikmat terbesar dari Allah Taala dihilangkan, iske saath saath jo dusre darje Allah Taala ne momineen ke liye muqarrar kiye hain, hum unse bhi mahroom ho jayenge, maka kita pun akan mahrum dari nikmat-nikmat yang lebih rendah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang Islam. Isliye yahan pe ma'a ka jo mana wo karna chahte hain, oleh karena itu kata ma'a ini hendaknya dimaknai, wo durust nahi baithta, yang seperti mereka itu tentu tidak benar, balki isse murad wazeh taur par ye hai, sebenarnya arti yang sebenarnya ialah ke itaat karne wale mu'minin ko, bahwa orang-orang mukmin yang taat, Allah Taala jo inamat deta hai, bagi mereka kurnia-kurnia yang disediakan oleh Allah Taala, unme sabse ala inam nubuwat hai, yang tertinggi ialah kenabian, jo jari hai, yang terus-menerus berlangsung, usse kam siddiq ka muqam hai, setelah lebih rendah dari itu adalah siddiq, jo jari hai, yang tetap juga berlangsung, isse niche shuhada ka muqam hai, lalu kedudukan yang lebih rendah lagi adalah syuhada, aur ye inam bhi jari hai, dan kurnia ini pun masih tetap berlangsung, aur in sab se niche salihin ka muqam hai, dan yang terendah adalah kedudukan salihin, jo jari hai dan tetap juga masih berlangsung. Baz log ye itraz bhi karte hain, sebagian orang mengajukan keberatan juga, ke nubuwat to Allah Taala ki taraf se ata ki jati hai, bahwa kenabian itu dianugerahkan oleh Allah Taala, phir uske liye dua karne ka kya matlab hai, lalu kenapa harus kita berdoa untuk itu. Is اعتراض کا یہ جواب ہے, جواباً terhadap keberatan ini ialah نبوت بے شک محبت ہے, bahwa memang kenabian itu hanyalah anugerah dari Allah Ta'ala, ہر ایک کو نہیں ملا کرتی, tidak semua orang akan mendapatkannya, بعض خاص چنیدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی ہے, hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang tertentu yang terpilih, لیکن بقیہ مومنین کو بھی یہ دعا اس لیے سکھائی, tetapi Doa ini diajarkan juga kepada orang-orang mukmin yang lain. Ke wo tamam ummat ke liye, agar orang-orang mukmin ini berdoa untuk semua orang mukmin yang lain. Is inam ke jari rakhne ki doa karte rahein, agar supaya kurnia kenabian ini terus berlangsung di dalam umat ini. Iska ye matlab nahi ke har koi apne liye nubuwat mang raha hai, karena tidak berarti bahwa dengan doa ini setiap orang memohon kenabian bagi dirinya. Balke hamari ummat ke liye hum nubuwat chah rahe hain, karena kita memohon kenabian untuk umat kita semuanya. Is doa mein ihde na ka lafz istemal hua hai, di dalam doa ini digunakan kata ihdina, jo jama ka siga hai, yang merupakan kata jama, jo ye bata raha hai ke doa karne wala, yang menunjukkan bahwa orang yang berdoa apne tamam sathiyon ke liye, bahwa dia berdoa untuk semua teman-teman atau sahabatnya, balke apni puri kaum ke liye, yaitu bahkan untuk semua kaumnya, ye dua mang raha hai, dia berdoa untuk itu. Isliye jo itraz kiya ja raha hai, oleh karena itu keberatan yang diajukan, uska yahan par mauka nahi, tidak ada tempatnya di dalam pembahasan kita ini. حدیث میں مغضوب اور ظالین لوگوں کی ایک وضاحت آئی ہے. Di dalam hadis ada penjelasan tentang siapa yang maghdub dan zalim. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم bersabda, کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں, yang dimaksud dengan maghdub ialah orang-orang Yahudi, اور ظالین سے مراد عیسائی ہیں, dan yang dimaksud dengan dhalin adalah orang-orang Kristen. جس دور میں یہ سورت نازل ہوئی, ketika surah ini turun, اس وقت جن لوگوں سے سامنا تھا, pada waktu itu akan menghadapi orang-orang ini, نہ تو وہ یہودی تھے, yaitu bukan orang Yahudi, اور نہ عیسائی, dan bukan Kristen. پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے, lalu kenapa apa alasannya Allah Ta'ala ان لوگوں کا اس دعا میں ذکر کیا, menyebutkan orang-orang ini di dalam doa ini. حالانکہ عام سوچ کے مطابق تو یہ چاہیے تھا, padahal jika mengikut kepada cara berpikir yang biasa mestinya, کہ جو لوگ سامنے تھے ان کا ذکر کیا جاتا, mestinya menyebutkan orang-orang yang berada pada waktu kedatangan beliau. Islihaz se is dua mein is surat mein, oleh karena itu peshgoi bhi hai, dalam surah ini, dalam ayat ini ada kabar gaib ke musyrikin Makkah jin se is waqt muqabla hai, bahwa orang-orang musyrik Makkah yang dihadapi, je zyada der مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے, itu mereka tidak akan bisa lama berhadapan dengan orang-orang Islam, اور بعد میں جن لوگوں سے مسلمانوں کو واسطہ رہے گا, tapi yang akan terus menerus dihadapi oleh orang-orang Islam, وہ یہود اور عیسائی ہیں, adalah orang-orang Yahudi dan Kristen, جو امت مسلمہ کے سامنے, yang akan berada di hadapan umat Islam مختلف انداز میں, dengan berbagai macam cara, پیش ہوتے رہیں گے, terus menerus berhadapan dengan orang-orang Islam, اور مسلمانوں کے لیے آزمائش بنتے رہیں گے, dan mereka akan menjadi ujian bagi orang-orang Islam terus menerus. آخری لفظ جو اس آیت میں ہے آمین کا ہے. Di dalam ayat ini kata yang terakhir adalah amin, jiske maane ek hadis mein aa huzur sallallahu alaihi wasallam ne bayan kiye hain, yang artinya disebutkan di dalam hadis, dijelaskan oleh dalam hadis oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma stajib lana, Allahumma stajib lana, ke ay Allah Taala, ya Kuwait, ya Allah, hamari arz ko, hamari darkhas ko kabul farma, kabulkanlah permohonan dan permintaan kami. Je surat Fatihah ki mukhtasar tafsir thi. Ini adalah ringkasan dari tafsir surah Al-Fatihah. Jo humne mukammal kar li hai. Yang telah kita selesaikan hari ini. Kisi ke zehen mein koi sawal ho, kalau ada pertanyaan to puch sakta. Puch sakta. Silakan. Ji ji. Silakan Udori. Salam. Ini merah. Ya. Syarif hadis aur hazrat sallam ke firman ke mutabik ke hum mante hai ke buat wo to jari rahega rahegi buat to is bina par fir hazrat sallam to nabi ke tor par tasulai aur wafat bhi pa gaye aur hum sat sat bhi mante hai ke nubuat bhi jari hai लोगों को ये नहीं कह रहा मैं देखो किस तरह हम समझा सकते हैं या अपने लोगों को किस तरह समझा सकते कि ये तो नबूवत जारी है नबी तो पहुंच गया फिर वापस पा गया अब वो किस तरह हम समझा सकते हैं समझ सकते हैं ये तो हमें इल्म है कि अल्लाह ताला का ये इनाम जारी है memang kita mengetahui bahwa kurnia atau ya nikmat kenabian yang datang dari Allah Taala ini masih tetap berlangsung. Usme koi rog nahi dan tidak ada penghalang. Lekin is inam ke liye zamane ki zarurat ka hona bhi zaruri hai. Tetapi untuk mendapatkan atau kedatangan nikmat ini akan harus sesuai dengan keadaan dan zaman. Aur is etebar se bahut pehle se اسلام کی آمد سے پہلے بھی اور پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل بیان فرمائی تھی کہ جب اس کی ضرورت پڑے گی پھر میں ایک نبی کو بھیجوں گا یعنی جاؤ سبلوم اسلام atau sebelum hadrat Rasulullah SAW dan beliau SAW sendiri menjelaskan bahwa kapanpun Allah Taala yaitu Allah Taala menjelaskan melalui beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kapanpun umat manusia memerlukan nabi maka Allah Taala akan mengirimkannya jo hazur sallallahu alaihi wasallam ki pairvi mein ek dafa phir is ummat ko seedhe raste ki taraf hidayat dega yang akan datang dengan mengikuti hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan memperbaiki umat beliau. Ab peshgoi ek ummati nabi ke aane ki thi di dalam kabar gaib yang sebelum ini berkenaan dengan seorang nabi ummati jo puri ho chuki hai dan sudah sempurna. اور ہم پہلے یہ ذکر بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں پڑھ چکے ہیں dan kita telah mempelajari dari sabda-sabda حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہ اس دنیا کی عمر محدود ہے bahwa umat dari dunia ini sangat terbatas اور اس کا ایک زمانہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے dan zamannya sudah ditetapkan di sisi Allah Ta'ala. اس کا اصل وقت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا yang waktu waktu yang sebenarnya Allah Ta'ala tidak beritahukan kepada kita. لیکن جو تفصیلات حضور نے بیان کی ہیں اس کے مطابق یہ آخری دور ہے. Tapi dari penjelasan Hadrat Masih Maud alaihi salam kita bisa mengetahui bahwa ini adalah bagian terakhir. Iske baad ek dafa is duniya ki saf lapeti jayegi. Yang setelah ini maka dunia ini atau bumi ini akan digulung atau dihancurkan. Jise hum qiyamah kehte hain. Yang kita sebut sebagai kiamat. So jitna arsa ab baki reh gaya hai, jadi waktu yang masih tersisa uske liye Allah Taala ne Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ko mabus kiya tha. Allah Taala telah mengirim Hadrat Masih Maud alaihi salam aur aapne Huzur sallallahu alaihi wasallam ki pairvi mein dan dengan beliau mengikut atau mentaati hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aap ki taleem ko is duniya mein asar e no qaim karne ke liye dan untuk terus menghidupkan ajaran hadrat Rasulullah sallam di dunia ini Allah taala ki madad se ek nizam qaim kiya hai dengan pertolongan Allah taala beliau telah mendirikan satu nizam اور اس نظام کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا تھا dan janji mengenai wadah ini telah diberikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی یہ فرمایا ہے dan حضرت مسیح موعود علیہ السلام sendiri telah menjelaskan mengenai hal ini کہ میں تو تم میں سے چلا جاؤں گا bahwa aku akan meninggalkan kalian لیکن یہ نظام تمہارے ساتھ قیامت تک رہے گا tapi nizam ini akan terus menerus bersama kalian hingga hari kiamat اس لیے ہم احمدی یہ عقیدہ رکھتے ہیں oleh karena itu kita orang-orang احمدی memiliki عقیدہ گو نبوت کے دروازے کھلے ہیں walaupun pintu kenabian masih tetap terbuka لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق namun sesuai dengan khabar gaib dari hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jis ilahi muslih ne aana tha wo aa chuka hai bahwa muslih atau pembaharu yang akan datang sesuai janji beliau itu telah datang aur ab shayad is duniya ki saf lapete jane tak dan kemungkinan ini akan terus berlangsung sampai dunia ini digulung atau dihancurkan. Mazid kisi nabi ki zarurat na pade. Sehingga dengan demikian kemungkinan tidak diperlukan nabi sampai batas waktu itu. Hamare liye to nabi ko manna aasan hai. Bagi kita memahami mengakui dan menerima kenabian sangat gampang. Kyunki hum pehle bhi manne wale hain. Karena kita sudah mengakui mengenai pintu kenabian tersebut. Lekin jinhone taslim nahi kiya, tetapi mereka yang tidak menerima pandangan ini, unke liye kal bhi mushkil tha. Bagi mereka yang sebelum ini juga sudah sulit, nabi ko manna aaj bhi mushkil hai. Maka bagi mereka hari ini pun sulit untuk menerimanya aur aane wale waqt mein bhi mushkil rahega dan bagi mereka tentu sulit juga menerima yang akan datang theek hai gimana oke okay. haan ji puchhe puch silakan تفسیر میں یہاں تفسیر کا ان کا مطلب وہ جو ترجمہ ہے نہیں نہیں یہ ملک فرید صاحب کا وہ جو تفسیر ہے دوسرا نہیں اچھا یہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان حضرت مزاہر اور دو اور انہوں نے کہا कि हमारे नज़दीक नबी है, लेकिन हमारी तो उनको नबी नहीं मानते, तो हम किस तरह उनको समझा सकते? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये बयान किया है कि जिस तरह कुरान मजीद में भी ये ज़िक्र है और हदीस में भी कि अल्लाह ताला ने तमाम कौमों की तरफ अंबिया मबूस किए थे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बरदसरकन अल-कुरानुल करीम telah menjelaskan bahwa nabi-nabi telah dikirim oleh Allah Ta'ala ke berbagai bangsa. Jin anbiya ke namon ka zikr aapne kiya hai dan nabi-nabi yang beliau sebutkan nama-namanya inke naam to Quran Majid mein aaye hain, ada disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Go sab ke sath nabi hone ka zikr nahi, सब के साथ नबी होने का जिक्र नहीं है। अच्छा, कुरान में ये जिक्र तो है उनके नाम, लेकिन ये नहीं लिखा कि ये नबी थे। मेमा सबगिया नरी मरेका यानी तो tidak semuanya yang disebut di dalam di dalam Al-Qur'anul Karim itu bersama nabi, nama mereka tertera nama nabi. Artinya tidak disebut mereka sebagai nabi secara langsung. Lekin unki taraf aisi baatein mansoob ki gayi hain, tapi mereka kepada mereka dinisbahkan, उनके ऐसे अक्वाल का जिक्र किया गया है dan ucapan-ucapan mereka disebutkan, ya aisi talimat ka zikr kiya gaya hai atau ajaran-ajaran mereka yang disebutkan, jo haqiqatan wo apni zaat se nahi de sakte the, yang secara hakikat tidak mungkin mereka dapat memberikan secara langsung seperti ini, balki zaruri tha ke Allah taala se hidayat pa kar unhone ye taleem aage di ho, yang dapat ambil kesimpulan bahwa ajaran itu mereka dapatkan dari Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ke kaul ke mutabik, menurut sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, hum tamam aisi hastiyon ko nabi mante hain, kita mengakui wujud-wujud tersebut sebagai nabi, jinka zikr qaumon mein aaj bhi chalta hai, yang nama mereka hidup di kalangan bangsa-bangsa, aur unki di gayi talimat par agar tahqiq ki jaye, dan ajaran-ajaran yang mereka berikan itu jika diteliti, to humko wazeh taur par unme tauhid ke asar milte hain, maka secara jelas kita dapat menemukan tauhid di dalam ajaran mereka itu. Hazrat Krishan को भी हम नबी मानते हैं, kita juga mengakui Hazrat Krishna adalah nabi, लेकिन आज उनकी मानने वालों की अक्सरियत शिर्क में मुब्तला है, tapi pengikutnya mayoritas sekarang ini telah terperangkap ke dalam kemusyrikan, और उनकी पूजा करती है, bahkan menyembah beliau, लेकिन जब तफसील से उनकी तालीम को देखा गया, tapi kalau kita meneliti secara rinci ajaran beliau, हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में तौहीद के आसार मौजूद हैं, maka kita akan menemukan tanda-tanda tauhid di dalam kitab-kitab suci orang-orang Hindu. इसी तरह कन्फ्यूशियस, demikian juga Confucius, और बुद्ध मत, dan juga Buddha, और बहुत सारे बड़े मज़ाहिब जो दुनिया में मुख्तलिफ जगह पाए जाते हैं, dan agama-agama besar yang lain yang kita temukan di muka bumi ini, और उनके बानी या जिन बुजुर्गान का जिक्र वो करते हैं, pendiri agama itu atau wujud-wujud yang dihormati dimuliakan di dalam agama-agama tersebut, agar unko nabi na taslim kiya jaye, kalau mereka kita tidak akui sebagai nabi, to is qurani baat ka ke tamam qaumon ki taraf nabi bheje gaye the hum kaise saboot de sakenge, maka bagaimana kita akan membuktikan bahwa firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an bahwa nabi-nabi dikirim ke setiap umat, bagaimana kita membuktikan dan mengakuinya? Budh ya Hindu jo millions ki tadad mein hain, orang-orang Hindu dan Buddha dalam jumlah jutaan, jin hastiyon ko wo aaj kisi rang mein bhi mante hain, dan mereka mengakui wujud-wujud tersebut walaupun dalam berbagai cara, agar wo unke nabi nahi the, Kalau seandainya itu bukan nabi mereka, to phir Qurani hukum ke mutabik jo anbiya un qaumon mein aaye wo kaun hain. Lalu jika berdasar kepada Al-Qur'an bahwa ada nabi-nabi yang datang kepada bangsa-bangsa seperti itu, lalu siapa nabi mereka? Hadis mein bhi aa Huzur sallallahu alaihi wasallam ne yahi farmaya hai. Di dalam hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ke Allah taala ne koi qaum aisi nahi chhodi jisme nabi na bheja ho, bahwa tidak ada suatu kaum pun yang kepada mereka tidak dikirim nabi. Jab koi ghair ahmadi ya ghair musliman aapke samne wo hadis aur wo ayat la rakhega, kalau orang-orang non Islam atau orang-orang non ahmadi memperlihatkan ayat-ayat itu kepada kita aur aap se ye arz karega ke is ayat ko sabit karke dikhaye, bahwa coba buktikanlah kebenaran ayat-ayat ini, to aap uska kya jawab denge, lalu apa yang harus kita berikan jawabannya? Sivaye ye ke ab jin buzurg shakhsiyat ka zikr un mazahib mein milta hai, kecuali bahwa wujud-wujud yang mulia yang terdapat di dalam agama-agama tersebut, uske ilawa to aap kisi shakhsiyat ko pesh nahi kar sakenge, maka tidak ada lagi wujud selain mereka itu yang bisa kita kemukakan. Kyunki Quran Majid mein is waqt jin anbiya ke naam hame milte hain, sebab nabi-nabi yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim nama-nama mereka, un sabhi ka taluq, semua mereka itu Bani Israel, berhubungan dengan Bani Israel, aur Banu Ismail se hai, dan Bani Ismail. To kya duniya mein sirf ye do qaumein basti hain? Apakah di dunia ini kalau demikian hanya dua bangsa ini yang ada? Do nahi basti, do se zyada qaumein hain, lebih dari dua kan yang bangsa di dunia ini. To phir bakiya qaumon ke nabi kahan gaye? Lalu ke mana nabi-nabi dari bangsa-bangsa itu? Hadis mein ye zikr bhi milta hai, bahkan dalam hadis disebutkan juga 124000 anbiya aaye, bahwa ada 120000 nabi yang datang. Ab Quran Majid mein jo naam hai wo taqriban 26 hai shayad, kalau di nama-nama yang kita lihat dalam Al-Quran ya paling banyak ada 26. Ab jo tadad hadis mein bayan hui hai lakhon mein wo kahan gaye? Lalu jumlah yang 124000 itu kemana mereka? इसलिए यह जरूर है कि यह कौमें जिनको आज अपना अवतार या नबी मानती हैं, oleh karena itu bangsa-bangsa ataupun agama-agama yang mengakui wujud-wujud yang mereka muliakan itu, lekin unki taraf galat aqaid, tetapi akidah-akidah yang keliru yang dinisbahkan kepada mereka, aur galat talimat mansub karti hain, dan juga ajaran-ajaran yang salah yang dinisbahkan kepada mereka, aur tahqiq se unme se aisi baatein aaj bhi mil jati hain, dan jika ada melalui penelitian sampai sekarang masih dapat ditemukan di kalangan mereka jo Allah taala ki asal taleem thi, yang merupakan ajaran yang semula dari Allah subhanahu wa taala, jaise khas taur par tauhid ki taleem, yaitu terutama mengenai ajaran tauhid. In wajuhat se hum aise tamam buzurg hastiyon ko, oleh karena itu berdasarkan ini maka kepada semua wujud-wujud suci itu, jinko purane waqton se ye qaume taslim karti hain, yang sejak dahulu kala diakui oleh bangsa-bangsa tersebut, unko Allah taala ke nabi samajhte hain, kita memahami bahwa mereka itu adalah nabi dari Allah taala, aur unki izzat karna zaruri samajhte hain, dan kita memahami bahwa menghormati memuliakan mereka adalah hal yang kyunki Quran Majid se bhi aur hadith se bhi is baat ki tasdeeq hoti hai, karena hal ini diakui baik dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis. Ye hamara aqeedah hai, inilah aqeedah kita, pendirian kita, lekin koi aur mane ya na mane isse hame farak nahi padta. Jika ada yang selain dari jemaat kita ada yang mengakui atau tidak mengakui, tidak akan mempengaruhi akidah kita. Hamara kaam ise wazahat se bayan kar dena hai. Tugas kita hanyalah menjelaskan tentang pendirian kita. Har ek se taslim karwana zaruri nahi, dan tidak harus membuat semua orang mengakui. Lekin jo Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ko mante hain, tapi karena kita mengakui Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, wo ye jante hain ke huzur ne jo baatein bhi bayan ki hamesha Quran Majid aur hadith se unki wazahat saath saath di, bahwa kita mengakui bahwa apapun yang beliau alaihi salam jelaskan maka beliau jelaskan dan buktikan melalui Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis, taake aapke manne walon ko puri sahulat ho, agar tujuannya agar supaya pengikut beliau memperoleh kemudahan. Theek hai, time bahut thoda reh gaya. Acha, time phir bhi hadis bhi humne padhni hai 5 minute rahe hain. Ya, katanya tinggal 5 menit, sedangkan kita akan belajar hadis dulu. Hadis-hadis yang sudah kita hafal.